yang merasa SNP tangannya mana dong? Ngatur sih. Goyang ya. Jangan kau ucapkan cinta, kita mau mendengarnya. Aku sudah tak percaya akan adanya cinta. Cinta bagiku empedu, pahit bersatu tubuh, bagai tersayang sumbilu, beri ke dalam gabu. Sampai ini bersinar, sakit hati karena tepuk tangan.